mari menyanyi. Bunyikan gitar untuk si gadis itu. Lagu gembira, dia ketawa, bernyanyi bersama. Oh marilah, gadis yang manis, ikutku. Jangan kau marah, kami berdua terhibur saja. Bersama jangan kau marah sayang, kami berdua penghibur saja. Baru ku tahu engkau sengaja. Could